Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman katsira. Thumma ma ba'd. Kita teruskan kembali pembahasan kita, pembahasan kitab Ad-Durarul Bahiyyah fi Masail Fiqhiyyah Imam Muhammad ibn Ali Syaukani rahmatullahi taala alaih. Kita masih dalam pembahasan yang berkaitan tentang al-hadaya. Dan pembahasan yang telah kita bahas yaitu pembahasan tentang disyariatkannya hadaya. Dan terakhir kita bahas yaitu tentang haramnya rujuk fiha. Qala al-Imam Syaukani rahmatullahi taala alaih, wa yahrumu ar-ruju' fiha, dan diharamkan ar-ruju' fiha, seseorang mengambil kembali hadiah yang telah diberikan. Sebagaimana hadis dalam hadis Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan al-'aid bi hibatihi kal kalbi yaqi'u thumma yarji'u fi qa'ihi. Al-'aid, seorang yang mengambil kembali hadiah yang telah diberikan kepada orang lain, kal kalb, seperti anjing, yaqi'u thumma ya'udu fi qa'ihi, anjing yang muntah kemudian dia, anjing tadi, menjilat kembali muntahnya. Ini merupakan dalil tentang larangan haramnya seseorang mengambil sesuatu yang telah diberikan kepada orang lain. Karena hadiah, sebagaimana yang telah kita sebutkan, seseorang memberikan dalam rangka kasih sayang, menjalin tali silaturahmi, sehingga seseorang yang mengambil kembali, dia seakan-akan akan menghancurkan persahabatan, menghancurkan tali silaturahmi yang di asalnya erat dikarenakan saling memberi hadiah, dia mengambil kembali. Dengan ini dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan memisalkan dengan sesuatu yang tercela, yaitu seperti anjing yang muntah kemudian menjilati kembali muntahnya tadi. Dan seseorang boleh mengambil hadiah seorang bapak yang memberikan kepada anaknya. Hal ini sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam mengatakan, anta wa maluka li abik, engkau dan hartamu itu adalah merupakan kepunyaan orang tua. Dan dalam hadis yang lain bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, al-'aid fi hibatihi kal kalbi yaqi'u fi qa'ihi, terkecuali seorang ayah yang mengambil kembali apa yang telah diberikan kepada anaknya. Fahada jais, selama kepemilikan tadi masih berada pada tangan anaknya. Kalau pemilikannya sudah diberikan pindah tangan, karena hadiah juga perlu bisa dihadiahkan lagi kepada orang lain. Sehingga apabila hadiah tadi masih dalam kepemilikan soal anaknya, maka orang tuanya boleh untuk mengambilnya kembali. Karena Nabi SAW mengatakan, anta wa maluka li abik, engkau dan hartamu itu kepunyaan orang tuamu. Dan para ulama juga mengatakan ibu juga sama. Tingkatannya seperti ayah boleh mengambil hadiah yang diberikan, yang memberikan kepada anaknya, diberikan kepada anaknya, mengambil kembali, berdalilkan dengan hadis Abdullah bin Umar juga Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam mengatakan la yahillu li rajulin muslim ayyu'tiya al-'atiyah thumma yarji'a fiha. Tidak halal seorang lelaki muslim dia telah memberikan pemberian kemudian dia mengambil kembali ilal walid fima yu'tiya waladahu, kecuali al-walid. Al-walid di sini yaitu masuk kepadanya ayah dan ibu. Naam, boleh mengambil kembali pemberian yang telah diberikan oleh mereka. Sebagaimana hadis yang tadi kita sebutkan, anta wa maluka li abik. Qala rahimahullahu taala wa tajibu taswiyah bainal aulad, dan wajibnya at-taswiyah bainal aulad, wajib taswiyah penyamaan antara anak-anak dalam pemberian hadiah, dalam pemberian hadiah. Hal ini sebagaimana dalam hadis Nu'man bin Bashir ketika Bashir radhiyallahu taala anhu datang kepada Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam mengatakan inni nahalt ibni hada gulaman kana li, saya memberikan kepada anakku yaitu Nu'man hada gulam kana li, itu budak kepunyaan diriku. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aqulu waladika nahatahu mithla hadha. Nabi sallallahu mengatakan apakah semua anakmu engkau berikan sama seperti ini? Kemudian Bashir mengatakan la. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam farji'hu, maka tariklah kembali pemberian tadi. Dalam lafaz yang lain disebutkan fantalaqa abi ila nabi sallallahu alaihi wasallam liyushhidahu ala sadaqati. Bapakku yaitu Bashir datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menjadikan agar Nabi mempersaksikan dari sedekahnya bapakku. Bapak Nu'man diberikan budak. Faqala afata hadha biwaladika kullihim, apakah engkau telah memberikan, engkau telah mengerjakan ini kepada semua anakmu? Faqala la. Kemudian Bashir mengatakan tidak. Qala ittaqullah wa'dilu baina auladikum, bertakwalah kepada Allah, berbuat adillah di antara anak-anak kalian. Faraja abi faradda tilka sadaqah mutafaqun alaih. Kemudian bapakku kembali dan mengambil kembali sedekahnya tadi. Hadis muttafaqun alaih. Dalam riwayat Imam Muslim Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan fa ashhid ala hadha ghairi. Maka jadikan persaksian jangan dariku. Karena tidak, Nabi tidak mau menjadikan suatu yang menjadi saksi sesuatu yang tidak ada keadilan dalamnya. Kemudian Nabi mengatakan ayasurruka ayakunu laka fil birris sawa, apakah engkau akan gembira apabila anak-anakmu itu semuanya berbuat baik kepadamu semuanya. Kemudian Bashir mengatakan bala, tentu ya Rasulullah. Kemudian Nabi mengatakan fala idan, dengan itu jangan kau lakukan. Jadi jangan kau lakukan memberikan hanya kepada si fulan saja. Nah, karena wajibnya di sana taswiyah baina al-aulad. Dalam hadis ini dalil menunjukkan tentang wajib, bahkan Imam Syaukani di sini menyebutkan tajib, wajib taswiyah baina al-aulad fil hibah, dalam al-hibah. Nah, dan dalil yang menunjukkan tentang kewajiban ucapan Nabi SAW, ittaqillah wa'adilu baina uladikum. Ini merupakan perintah dari Nabi SAW agar seseorang berbuat adil kepada anak-anaknya. Berbuat adil kepada anak-anaknya. Dan di dalam berbuat adil kepada anak-anaknya, sebagaimana dalam riwayat Imam Muslim, bahwa Nabi SAW mengatakan kepada Bashir, apakah engkau akan senang apabila anakmu semuanya berbakti? Jadi apabila engkau memberikan kepada anakmu semuanya adil, si fulan, si fulan, si fulan, dengan berbuat adil, maka anak-anakmu akan berbuat baik, berbakti kepada kedua orang tuanya. Berbeda dengan seseorang yang tidak adil kepada anaknya, yang diberikan hanya si fulan saja, pada anaknya banyak, maka ada keirian dari anak yang lain. Kenapa saya tidak? Saya kan sama anaknya. Ada keirian. Nah, sehingga apabila ingin semuanya berbakti, maka berbuat adillah. Ittaqullaha wa'dilu baina auladikum. Nah, dan di sini perlu diperhatikan perbedaan antara al-hibah dengan nafkah. Kalau nafkah itu sesuatu yang emang kewajiban seorang ayah yang memberikan kepada anaknya, dan juga kepada seorang suami memberikan kepada istrinya, hadza nafkah. Sedangkan hibah, biasanya hibah karena ada tambahan di atas nafkah. Berbeda antara nafkah dengan hibah. Kalau hibah di sini di luar dari nafkah. Nah, kalau nafkah memang sesuai dengan kebutuhan, yang di mana anak besar sama anak yang kecil tentunya kebutuhannya beda. Ya, ini kalau sekolah jajannya misalkan 10.000. Anak yang masih TK, yang di sana belum paham uang lah macam, ya kasihnya sesuai dengan kebutuhannya. Kasih 2.000 atau kasih 3.000. Ini dikasih 1 juta, anak kecil masih TK dikasih 1 juta. Nafkahnya. Nah, perbedaan antara nafkah dengan hibah. Kalau yang dimaksud di sini, karena Imam Syaukani di sini menyebutkan fi bab al-hadaya dan fi bab hibah, bukan pada bab nafkah. Ini menunjukkan bahwa di sana perbedaan antara nafkah dengan hibah. Hibah di sini yaitu di luar nafkah. Seperti seseorang dikasih budak, anaknya punya 5, yang dikasih hanya si fulan saja. Maka di sini harus berbuat adil, harus berbuat adil sebagaimana Nabi SAW mengatakan, idilu baina auladikum. Sebagaimana hadis Nu'man ibn Bashir, yang akan diberikan kepada Nu'man apa? Ghulaman kana li. Yani budak yang kepunyaan Bashir. Apakah itu nafkah? Bukan. Hibah. Hadiah. Di luar dari nafkah, kelebihan. Sehingga apabila di sana imbab hibah, maka harus berbuat adil sebagaimana perintah dari Nabi SAW, i'dilu baina auladikum. Kemudian di dalam al-kaifiyah taswiyah bainal aulad, di sana khilaf di antara para ulama. Ada yang mengatakan diberikan sesuai dengan kadarnya. Ada yang ada yang mengatakan, khilaf di antara para ulama tentang kaifiyah taswiyah, seperti apa taswiyah bainal aulad. Ada yang mengatakan laki-laki dan perempuan sama. Laki-laki dan perempuan sama. Nah, yang ini budak satu, yang perempuan juga budak satu. Pendapat yang kedua, mereka ada mengatakan bahwa at-taswiya di sini yaitu sama seperti al-mirath, warisan, yaitu lidzakari mithul hadzul unthayain, seorang lelaki jatahnya dua orang wanita, sama seperti dua orang wanita. Ini lebih banyak, lebih banyak. Dan ini yang ditarjih oleh para ulama, Syekh Sambit Taimiyah, Ba'd al-Malikiyah, Syafi'iyah, dan juga murid dari Ibn Taimiyah, Ibn Qayyim, dan para ulama yang lain, dan juga Syekh bin Baz juga pendapat seperti ini, bahwa taswiyah dalam hibah itu seperti warisan. Lidzakari mithul hadzul unthayain. Karena kebutuhan seorang lelaki tentunya lebih banyak daripada kebutuhan seorang wanita. Seperti seseorang lelaki yang akan menikah, maharnya dari laki-laki dari perempuan? Hah? Dari laki-laki. Nafkahnya dari siapa? Dari suaminya. Yang kembali kepada, yang akan diberikan kepada istrinya, kepada anak-anaknya. Dan juga anak-anak, ya siapa yang memberikan nafkah? Suaminya. Nah, dikhilaf berbeda dengan wanita. Sehingga kebutuhan lelaki tentunya lebih banyak. Nah, kebutuhan lelaki tentunya lebih banyak. Yang dimana dia akan menikah, butuh mahar. Kemudian memberikan nafkah kepada istrinya, kepada anak-anaknya. Dengan ini pembagian dari taswiyah bainal aulad, yaitu pendapat yang kedua yang rajih, yaitu dilihat apa, sama seperti warisan. Lidzakari mithul hadzul unthayain. Naam, saya ulangi. Ikhtilaf ulama dalam kaifiyah taswiyah bainal aulad bil athiyah. Yang pertama, yaitu mereka yang mengatakan sama. Laki-laki perempuan sama. Satu. Dia mengatakan pendapat yang kedua, yaitu sama seperti warisan lidzakari mithul hadzul unthayain. Ini yang ar-rajih sebagaimana yang tadi kita bahas. Naam. Qala rahimahullahu taala. Wa radd rigari mani syar'i makruh. Wa radd, dan membalikan kembali hadiah yang telah diberikan kepada seseorang li ghairi mani syar'i, tanpa ada sesuatu apa halangan yang syar'i, maka makruh. Nah, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam menerima hadiah walaupun itu sesuatu hal yang kecil. Nah, dan seseorang apabila ingin mengembalikan hadiah, apabila di sana ada sesuatu hal yang menghalanginya, maka diperbolehkan dengan menjelaskannya. Seperti yang telah dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, pernah kita bahas, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan ihram, ada seseorang yang memberikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam hewan buruan. Nabi menolaknya. Kemudian terlihat mukanya orang yang memberikan tadi seperti apa gitu, apa? Kenapa kok menolak? Padahal ini adalah merupakan pemberian secara cuma-cuma. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, kami menolak pemberianmu dikarenakan kami dalam keadaan ihram. Karena seseorang yang dalam keadaan ihram tidak boleh memakan hewan buruan yang diperuntukkan untuk orang yang sedang dalam keadaan ihram. Sehingga seseorang yang ketika berburunya ini khusus orang untuk diperuntukkan untuk orang yang ihram, maka orang yang sedang dalam keadaan ihram tidak boleh untuk memakannya, sebagaimana pembahasan yang telah kita bahas. Nah, sehingga jangan sampai menyakiti orang yang memberikan hadiah. Terima. Nah, kalau itu engkau mau memakannya atau engkau ingin memberikanlah kepada orang lain, silakan. Contoh ada yang memberikan yang dimana engkau tidak suka. Nah, kaki sapi misalkan, atau kaki kambing, atau yang lainnya, atau kaki ayam misalkan, ceker ayam dikasih. Agar tidak menyakiti hati si pemberi, terima. Kalau mau kau makan, makan, atau keluarga mau kau makan, kalau tidak makan, bisa diberikan kembali kepada orang lain. Tentunya berikannya secara sembunyi-sembunyi. Nah, jangan, kemarin ceker ayam saya gak makan, saya kasih lagi ke orang lain. Dia akan merasa, kenapa ya? Merasa pemberiannya tidak diterima, diberikan lagi kepada orang lain. Nah, sudah. Terima saja, nah, diam-diam kasih siapa, sudah makan kepada orang lain. Nah, agar tidak menyakiti kepada orang yang memberi. Nah, qala rahimahullahu taala babu al-hibah. Al-hibah wal hadiyah wal hadaya itu di sana tidak ada perbedaan. Al-hibah wal hadaya di sana tidak ada perbedaan. Walaupun sebagian para ulama ada yang mengatakan ada perbedaan. Ada yang mengatakan kalau hibah diberikan kepada seseorang yang emang dia perlu. Emang dia perlu. Berikan, oh kamu mau ini, berikan. Karena dia perlu. Sudah ini hibah. Sedangkan al-hadaya ada yang mengatakan bahwa dia bermaksud mimbab mahabbah. Yani dia ingin mempererat tali silaturahmi, ingin adanya rasa kasih sayang, tahadu tahabu, sehingga bermakna hadiah. Dan ada yang mengatakan bahwa hadaya wa wal hibat sawa, semuanya sama dari segi pemberian. Sedangkan sedekah tentunya berbeda. Sedekah kebanyakan diberikan. Kalau hadiah boleh kau berikan kepada orang yang lebih kaya darimu. Ada orang lebih kaya beri hadiah. Nah, atau orang yang sama atau orang lebih kaya. Sedangkan sedekah al-ghalib kebanyakan diberikan kepada orang yang membutuhkan, kepada fuqara wal masakin bab sedekah. Al-ghalib kebanyakan. Qala rahimahullahu taala in kanat bi ghairi 'iwadin fala hukmul hadiyah fi jami'i ma salaf wa in kanat bi iwadin fahiya bay'un wala hukmuh. Dikatakan oleh Imam Syaukani rahmatullahi taala alaihi al-hibat di sini in kanat bi ghairi 'iwad, apabila tanpa adanya iwab, ada tim apa? Ada apa sini saya? Imbalan. Nah, fala hukmul hadiah, maka hukumnya sama seperti hadiah. Nah, maka hukumnya sama seperti hadiah. Karena secara istilahan hibah wal hadiah sama. Ini kepemilikan yang diberikan kepada seseorang bila iwabin, tanpa adanya imbalan. Fi jami'i ma salaf sebagaimana yang telah disebutkan, wa in kanat bi'iwadin, apabila ada imbalannya, fahiya bai', maka itu namanya jual beli. Wala hukmuh, maka hukumnya hukum sama seperti jual beli. Nah, kan tetapi bahwa hukum asal bahwa hibah atau hadiah di sana bila iwad. Bila iwad. Nah, ada orang mengatakan bahwa nih saya kasih hadiah, tapi kamu bayar ya 10.000. Ya ini bukan hadiah. Saya kasih hibahkan ini. Tapi kamu bayar ya. 10.000 ini namanya jual beli. Namanya jual beli. Karena di sana ada iwab. Qala wal umrah wa rukba tujibani al milk lil mu'mar wal murkab wa li akibihi min ba'dihi wa la ruju'a fihima. Sekarang kita masuk kepada pembahasan al-umrah wa rukbah. Al-umrah wa rukbah di sana termasuk dari min anwa'i al-hibah. Dengan ini Imam Syaukani rahmatullahi taala alaih memasukkan ke dalam bab al-hibah. Karena umrah wa rukbah di sini termasuk min bab al-hibah. Umrah wa rukbah, nanti kita akan sebutkan apa itu umrah, apa itu rukbah, adalah merupakan dua transaksi yang di sana dilakukan pada zaman jahiliyah. Umrah wa rukbah. Dan ketika datang Islam, maka Islam menetapkan, diperbolehkan rukbah dan umrah, dan ada hal yang dilarang. Ada hal yang dilarang. Nanti kita akan sebutkan. Al-umrah, yaitu seseorang yang mengatakan, terkata umur, mengatakan kepada seseorang, nah, aku berikan rumah ini seumur hidupmu. Saya berikan rumah ini seumur hidupmu. Atau kendaraan, atau yang lainnya. Nah, wa ar-rukbah, sebagaimana dikatakan Ibnu Athir, yaitu seseorang yang mengatakan, saya hadiahkan ini, rumah ini, apabila engkau mati duluan, dan saya hadiahkan, apabila engkau mati duluan, maka kembali kepadaku rumah ini. Saya berikan rumah ini untuk kamu. Kalau kamu mati, maka saya ambil kembali rumah ini. Nah. Atau wa in mittu qablik, apabila saya mati duluan sebelum engkau, maka rumah itu milik kamu. Milik kamu. Sehingga rukbah di sini dilihat dari siapa yang meninggal duluan. Diberikan rumah ini, silakan. Kalau kamu mati, rumah ini balik lagi ke saya. Nah, tapi kalau saya mati duluan, rumah ini milikmu. Ini namanya rukbah. Nah. Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam mengatakan dalam hadis Jabir radhiyallahu taala anhu, Nabi mengatakan al-umrah liman wuhibat lahu. Bahwa al-umrah liman wuhibat lahu itu menjadi milik bagi orang yang diberi. Menjadi milik bagi orang yang diberi. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, amsiku alaikum amwalakum wa la tufsiduha fa innahu man a'mara umrah fa hiya lillazi u'miraha hayyan hayyan wa maitan wa li akibihi. Tanlah oleh kalian harta-harta kalian, janganlah kalian merusaknya. Fa innahu man a'mara umrah, barang siapa yang seorang yang bertransaksi umrah, fa hiya lillazi u'miraha, maka kepemilikannya diberikan kepada orang yang diberi, hayyan wa mayyitan, baik orang tadi hidup atau meninggal, wali akibihi dan diberikan kepada keturunannya. Dalam lafaz yang lain, Nabi SAW mengatakan bahwa umrah yang diperbolehkan oleh Nabi SAW dalam hadis Jabir yaitu hiyalak wali akibik, ini untukmu dan juga untuk keturunanmu. Fa'amma idha qala hiyalak ma'ishta, dan sedangkan apabila seseorang yang mengatakan hiyalak, ini untukmu, hadiah ini untukmu, ma'ishta, selama engkau hidup, fa innaha tarji'u ila sahibiha, maka itu kembali kepada sahibiha yang membelikan umrah tadi atau rukbah. Dalam lafaz yang lain Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la tuqibu wa la tu'miru, janganlah kalian melakukan rukbah atau janganlah kalian melakukan umrah. Faman urkiba syai'an, barang siapa yang melakukan rukbah au umra atau yang melakukan umrah, fahuwa liwarithihi, fahuwa liwarasatihi, liwarasatihi yaitu menjadi milik ahli warisnya. Al-umrah wa rukbah itu diperbolehkan pada zaman jahiliyah, umrah rukbah itu, kalau engkau mati maka kembali kepadaku. Sehingga ketika datang syariat Islam, umrah rukbah diperbolehkan dan yang dilarang adalah ar-ruju. Karena umrah tadi adalah sama seperti hibah, tidak boleh adanya ruju. Karena apabila ada rujuk, sebagaimana yang telah kita bahas tadi di babul hadaya, Nabi SAW melarang seseorang untuk rujuk dalam hadiahnya atau dalam hibahnya. Karena sebagian para mengatakan hibah wal hadaya sama. Tidak boleh orang itu rujuk. Karena Nabi SAW mengatakan, a'idzi hibatihi kal kalbi yaqiu thumma yarji'u fi qaihi. Seseorang yang mengambil kembali hadiahnya, pemberiannya, sama seperti anjing yang muntah kemudian menjilat kembali muntahnya tadi. Sehingga umrah wa rukbah itu diperbolehkan. Yang diperbolehkan oleh Nabi SAW yaitu yang seseorang yang mengatakan hiyalak wali akibik, ini untukmu dan juga untuk keturunanmu. Karena itu akan nanti menjadi harta warisan kepada keturunannya. Dan yang dilarang adalah seseorang yang ini, apabila ini untukmu, kalau kamu mati kembali kepada saya. Berarti dia mengambil kembali apa yang telah dia beri. Dan ini dilarang. Termasuk dari perbuatan jahiliyah. Bahwa umrah dan rukbah yang diperbolehkan yaitu seseorang yang mengatakan ini untukmu dan untuk keturunanmu. Karena nanti akan kembali kepada ahli warisnya. Sedangkan yang dilarang yaitu seseorang yang mengatakan abab ini untukmu selama kamu hidup. Kalau mau mati, akan saya ambil kembali. Nah, berarti ini namanya bukan umrah, ini namanya pinjaman. Silakan pinjam. Silakan pinjam. Yang di sana nanti akan kembali kepada orang yang memberikan pinjaman. Sedangkan umrah di sini karena termasuk dari al-babul hibah, hibah atau hadaya, sehingga tidak boleh ada rujuk di dalamnya. Yang diperbolehkan seseorang mengatakan ini untukmu dan untuk keturunanmu, sebagaimana yang telah dilakukan, yang dikatakan, sebagaimana yang telah dikatakan oleh Nabi SAW. Paham tu? Umrah wa rukbah. Baik, dengan ini kita sudah selesai pembahasan dari kitab Al-Buyu'. Insyaallah taala pertemuan berikutnya kita masuk ke kitab yang baru yaitu Kitabul Aiman. Naam. Naqtafi lahu subhanakallahumma bihamdika astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.